Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala man ba'ad. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bermajlis kembali. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Amin. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan pembahasan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa, Asyirku fil Mahabbah, kesyirikan dalam hal cinta. Asal kesyirikan adalah kesyirikan dalam hal cinta, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kemudian kata beliau berikutnya, setelah beliau menyebutkan bahwa ketika tujuan dari Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk manusia dengan pula jin adalah agar mereka memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla mengingkari orang-orang yang menjadikan selainnya sebagai pelindung dan sebagai pensyafaat dengan pengingkaran yang sangat keras. Terkadang Allah Azza wa Jalla menggabungkan antara wali dengan syafaat dalam pengingkarannya, dengan juga pengingkaran hanya salah satunya saja. Yang disebutkan dalam satu ayat, pengingkaran dari Allah Azza wa Jalla antara wali dengan syafi', pemberi syafaat, dalam surat Al-An'am ayat 51. Kemudian yang disebutkan tersendiri dalam hal pengingkaran terkait dengan syafaat dalam surat Yunus ayat 3. Kemudian juga dalam surat Az-Zumar ayat 43 sampai 44, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, kata beliau Al-Mu'allif rahimahullah wa qala fil ifrad amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la yaqilun qul lillahi syafa'atu jami'a. Apakah mereka menjadikan pensyafaat dari selain Allah Azza wa Jalla? Katakanlah wahai Nabi, apakah mereka tetap menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai pensyafaat meskipun mereka itu tidak mampu menguasai, tidak mampu mengabulkan sedikit pun dari permintaan mereka, demikian juga tidak memahami doa-doa yang mereka panjatkan? Katakanlah wahai Nabi, syafaat seluruhnya itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Di sini hanya satu yang disinggung, yang diingkari oleh Allah Azza wa Jalla, syafaat. Kemudian dalam surat Al-Jathiyah ayat 10, Allah Azza wa Jalla berfirman, min waraihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu syai'a wa la matakhadhu min dunillahi awliya walahum adzabun adzim. Dan di belakang mereka ada jahannam. Apapun yang mereka telah lakukan ketika di dunia, la yughni anhum, tidak bermanfaat bagi mereka. Demikian juga tidak bermanfaat matakhadhu min dunillahi awliya, wali-wali yang mereka agungkan yang mereka angkat selain Allah Azza wa Jal. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang pedih. Naam. Kata Syekh, fa idza wala al-'abdu rabbahu wahdahu aqama lahu syufa'a. Apabila Allah Azza wa Jalla, apabila seorang hamba telah menjadikan Allah Azza wa Jalla semata sebagai walinya, menjadikan Allah Azza wa Jalla semata sebagai walinya, pelindung, penolong, aqama lahu syufa'a, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mewujudkan untuk hamba tadi para pemberi syafaat. Wa anqadal muwalat bainahu wa baina ibadihil mu'minin. Kemudian Allah Azza wa Jalla tambahkan, dengan adanya para wali antara Allah Azza wa Jalla dengan hamba-hambanya al-mu'minin yang beriman. Fasaru, sehingga para wali tadi menjadi awliya'ahu fillah, wali-wali terhadap hamba tersebut fillah, di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Jadi ini balasan dari Allah Azza wa Jalla yang sangat tinggi, yang sangat besar. Ketika seorang hamba menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai wali, pelindung dan penolong bagi dia, maka yang pertama Allah Azza wa Jalla akan menjadikan adanya para pemberi syafaat untuk dia. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla akan angkat para wali ya untuk dia juga, dari kalangan orang-orang yang beriman. Sehingga mereka, para wali yang telah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla tadi, menjadi wali-wali dia fillah, di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bi khilafi man ittakhadha makhluqan waliyan min dunillah. Berbeda halnya dengan orang yang menjadikan makhluk sebagai wali selain Allah Azza wa Jal. Yaitu menjadikan sendiri, mengangkat seorang makhluk, baik itu dari kalangan jin ataukah manusia, yang dia anggap itu sebagai walinya, dianggap itu sebagai pelindung dan menolong dia selain Allah Azza wa Jal. Maka itu terjatuh dalam kesyirikan, dan Allah Azza wa Jalla justru akan menyiksa dia. Ya, karena kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Kata al-mu'allif, fahadha laun wadhaka laun. Maka ini merupakan warna, dan itu warna tersendiri. Seseorang yang hanya menjadikan wali ataukah Allah Azza wa Jalla sebagai wali dan pelindung baginya, itu satu warna. Kemudian orang-orang yang menjadikan selain Allah Azza wa Jalla sebagai wali bagi dia, itu warna tersendiri, warna yang berbeda. Sehingga sangat terlihat sekali perbedaannya. Ibaratnya antara warna hitam dengan warna putih. Ya. Yang putih sangat jelas, yang hitam juga sangat jelas, sangat berbeda. Kama anna syafa'ata syirkiyatal batilatal laun. Sebagaimana syafaat yang berbau kesyirikan, yang batil, itu warna tersendiri. Wa syafa'atu thabitatul lati innama tunalu bitawahidil laun. Kemudian syafaat yang sah, yang hanya bisa diraih dengan mentauhid, menauhidkan Allah Azza wa Jalla, itu warna tersendiri. Ya. Jadi syafaat yang berbau syirik, yang diminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, yang menjadikan wali ataukah hamba-hamba selain Allah Azza wa Jalla sebagai pensyafaatnya, Ya. Dan ini pembahasan yang bisa dipelajari atau bisa dilihat, dimurojaah kembali dalam pembahasan kitab Tauhid, ya, masalah syafaat. Kemudian syafaat yang sah adalah syafaat yang diridhoi, yang diizini oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu hanya bisa diraih dengan seseorang menauhidkan, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, mengikhlaskan setiap amal ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadza mawdhi'u furqan baina ahli tauhid wa ahli isyrak. Dan ini sisi perbedaan antara ahlu tauhid dengan ahlu syirki, orang-orang yang menauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, sangat jauh berbeda. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk menuju jalannya yang lurus kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kemudian beliau simpulkan, wal maksud, dan maksud tujuan ataukah inti dari pembahasan tadi, anna haqiqatal ubudiyyati la tahsulu ma'al isyraki billahi fil mahabbah. Peribadatan yang sejati, peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla yang murni, yang sejati, itu tidak akan terwujud ketika disertai dengan kesyirikan. Ketika disertai dengan kesyirikan. Kesyirikan dalam hal apa? Kesyirikan fil mahabbah, dalam hal cinta. Dalam hal cinta. Sehingga ketika seseorang hendak mewujudkan peribadatan yang murni, yang sejati, berarti dia harus, ya, cinta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh cinta kepada selainnya. Dalam artian, kecintaan kepada selain Allah Azza wa Jalla melebihi kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu enggak boleh. Tayyib, itu enggak boleh. Bi khilafil mahabbah lillah. Berbeda halnya dengan kecintaan karena Allah Azza wa Jalla. Berbeda halnya dengan kecintaan karena Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla, namun, ya, karena Allah Ta'ala. Tayyib, seperti kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kita cinta kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu kan cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Namun, kecintaan kepada yang telah kita dengarkan barusan itu lillah. Cinta karena Allah Azza wa Jalla. Bukan semata-mata cinta kepada mereka, kemudian tidak ada sangkut pautnya, tidak ada keterkaitannya dengan Allah Azza wa Jalla, bukan. Ya. Namun kita cinta kepada yang telah kami sebutkan tadi, itu semata-mata lillah, karena Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kita cinta kepada Nabi Muhammad karena beliau utusan Allah. Ya kan? Kita cinta kepada para sahabat karena mereka orang-orang yang hidup di masa Rasul, yang langsung mengetahui bagaimana Rasul mempraktekkan Al-Quranul Karim dalam kehidupan sehari-hari. Kita cinta kepada para tabi'in karena mereka yang langsung belajar kepada para sahabat faham bagaimana para sahabat mempraktekkan Al-Quranul Karim, sabda-sabda Rasul dalam kehidupan mereka. Kita cinta kepada atba'ut tabi'in karena mereka yang langsung belajar kepada para tabi'in dan seterusnya ke bawah. Kita cinta kepada alim, cinta kepada para ulama karena mereka memiliki ilmu agama, karena mereka yang faham tentang agama ini dan mereka mempraktekkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita cinta kepada mereka lillah, karena Allah. Nah, fa innaha min lawazimil ubudiyyati wa mujibatiha. Sebelum itu makanya Rasul alaihi salatu wasallam terkait dengan al-mahabbah lillah, cinta karena Allah, ya, beliau memberikan nasihat dan wejangan terkhusus bagi para bujang, secara umum kepada yang sudah nikah namun pengen ta'adud, ya, agar mereka menikahi, yakni memilih yang paling tingginya, paling dinomorsatukan adalah dzatuddin, wanita yang agamanya baik, wanita yang agamanya bagus. Ya. Barakallahu fikum. Indak ya Ahmad. Mat. Tayyib, biar enggak ngantuk. Cewek itu kan dinikahkan 4 perkara. Gitu ya. Yang pertama apa, Mat? Apa itu? Karena kecantikan, ya kan? Karena dia cantik, saya pun pengen menikahi dia. Satu. Yang kedua, apalagi Mat, biar semakin hilang antoknya. Karena hartanya. Ya. Mungkin dia kurang cantik tapi karena dia kaya raya, wah, lumayan gitu. Yang ketiga, apalagi Mat? Karena kedudukan. Ya. Dia keturunan ningrat misalkan. Ya kan? Keturunan ningrat. Terpandang, tayyib, wah, saya belum punya titel, saya belum terkenal, biar saya terkenal, saya nikah dia, nanti saya nikah dia, saya jadi ikut tersohor, gitu, tayyib, saya juga jadi dipandang. Nah, yang terakhir, mana Ja'far? Ja'far ada enggak? Yang absen tadi siapa? Hidayat? Gak hadir. Ada yang tahu? Ja'far kok gak hadir, kenapa? Muhammad? Ja'far kok gak hadir, kenapa? Gak tahu. Gak tahu juga. Nah terus gimana? Wallah alam ya. Ya betul, gak tahu, wallah alam. La adri kan gitu. Tayo, khair insyaallah. Anta ya Muhammad menggantikan. Berarti nanti tanyakan ke wali kelasnya gitu ya. Siapa tahu jin wali kelas. Kalau wali kelas enggak tahu, tanya ke mas'ulnya. Mas'ulnya enggak tahu ya berarti alamat kan gitu. Kita ingat kisah Nabi Sulaiman ketika mengumpulkan ya bala tentaranya, ternyata ada satu pasukan yang tidak terlihat. Ya, ada satu pasukan yang tidak terlihat. Mas Hamzah yang paling belakang. Siapakah dia? Burung hud-hud. Ayo. Burung hud-hud. Yang sangat kecil. Beda dengan burung Raja Wali, ya kan? Burung Garuda gede. Tapi ini burung hud-hud kecil, ya kan burungnya? Burung hud-hud. Satu lagi diperhatikan sama Sulaiman. Antum sebagai ketua kelas, antum apa dia? Eh? Mas'ulun fil faslan itu, ditanya dalam kelas. Bukti ditanya tadi, ya kan? Tak tanya nih itu. Mas'ul. Jadi gitu ya, dicek. Di mana dia? Tayyib. Oh, ada di sakan, sakit. Ya sudah, berarti alhamdulillah. Tayyib. Barakallahu fikum. Apa tadi yang terakhir? Kenapa? Karena agamanya. Kemudian apa bimbingan Rasul? Ya, apa bimbingan Rasul terkait dengan empat tadi? Yang paling dipilih apa nyaman? Yang beragama, yang agamanya baik, seperti itu. Jadi kita menikahi seorang wanita, ya, yang masih bujang pengen menikah, yang sudah nikah pengen ta'adud, ya kan? Pilih yang agamanya bagus. Baik. Syukur-syukur empat-empatnya. Tapi kalau pengen empat-empatnya dapat semua, yaitu Masya Allah anugerah nih ini ya. Anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Kalau ternyata harus memilih, ya kan, yang sana cantik tapi miskin, ya kan, gak punya kedudukan. Yang kedua gak cantik tapi punya kedudukan, kaya lagi. Yang ketiga dan seterusnya. Maka pilih yang agamanya bagus. Ya, pilih yang agamanya bagus. Tayyib, pilih yang agamanya bagus. Sehingga kalau kita mencintai seorang wanita karena agamanya tadi, berarti al-mahabbah lillah, kan gitu. Kita cinta karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita cinta kepada wanita itu karena dia memiliki agama yang bagus. Ya kan? Berarti kita cinta kepada dia karena Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kan barokah. Tapi yaitu kalau cintanya bukan karena Allah Azza wa Jalla, ya taribat yadak, kata Rasul. Siap-siap saja. Nah, siap-siap saja. Barakallahu fikum. Siap-siap apa? Ya, tanya kepada yang keluarganya sudah berantakan. Mereka lebih paham akan hal itu. Nah. Barakallahu fikum. Jadi kembali kepada kitab, bikhilafi al-mahabbah lillah. Berbeda halnya dengan kecintaan karena Allah. Fa innaha min lawazimil ubudiyyati wa mujibatiha. Karena itu, yakni cinta karena Allah termasuk dari ya kelaziman, keharusan, konsekuensi, manfaat positif peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla, al-ubudiyyah. Wa mujibatiha, dan juga manfaat-manfaat yang pasti terwujud dari seorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ubudiyah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Di antara manfaat ataukah konsekuensinya, maka dia harus al-mahabbah lillah, cinta kepada selainnya, kepada makhluk karena Allah Azza wa Jalla. Fa inna mahabbatar rasul bal taqdimuhu fil hubbi 'alal anfus wal aba'i wal abna la yatimul imanu illa biha. Maka sesungguhnya cinta kepada rasul, kepada rasul alaihi salatu wassalam, bal taqdimuhu fil hubbi, bahkan mendahulukan kecintaan kepada rasul dibandingkan cinta kepada diri-diri kita sendiri, dibandingkan cinta kepada ayah-ayah kita, dibandingkan kecintaan kepada anak-anak kita. Cinta kepada Rasul, la yatimul iman illa biha. Tidak akan sempurna keimanan seseorang kecuali dengan kecintaan tersebut. Ya. Ya, ini cinta karena Allah Azza wa Jalla. Misal ada seseorang yang cinta kepada Rasul, tapi bukan karena Allah, bukan karena beliau sebagai utusan Allah. Mungkin ya karena tendensi lainnya. Gitu ya. Intinya kecintaan dia kepada Rasul bukan karena beliau sebagai utusan Allah. Ya, bukan karena Allah. Tayyib, maka keimanan itu tidak teranggap. Ya kan? Dia tidak sempurna keimanannya. Nah. Idh mahabbatuhu min mahabbatillah. Kenapa cinta kepada Rasul itu harus cinta karena Allah? Ya, karena cinta kepada beliau alaihi salatu wasalam min mahabbatillah, termasuk dari kecintaan kepada Allah azza wajalla. Ya, termasuk dari kecintaan kepada Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Anda namanya siapa? Mujahid. Dari mana? Boyolali. Barakallahu fikum. Coba dilanjutkan ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Dagatu fil tarjim bilugatina. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Perhatikan ayat barusan. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah azza wa jalla akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kita cinta kepada Rasul alaihi salatu wasalam karena beliau sebagai utusan Allah. Karena Allah Ta'ala telah mengutus beliau, sehingga kita cinta kepada Rasul itu cinta lillah karena Allah. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, wa kadzalika kullu hubbin fillahi walillah. Demikian juga setiap kecintaan di jalan Allah azza wajalla, di dalam ketaatan kepada Allah dan karena Allah azza wajalla. Ya. Harus disertai dengan al-ubudiyah. Peribadatan kepada Allah azza wajalla. Kama fi sahihain, sebagaimana dalam sahihain Bukhari dan Muslim, dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara, siapa saja yang pada dirinya terdapat tiga perkara tersebut, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Dalam lafaz sahihain, la yajidu halawatal iman illa man kana fihi. Ada kata buat salasa au salasu. Su apa sa? Su. I'rabnya sebagai apa? Mubtada. Mana ini teman-teman antum ini? Umar. Mana Umar? Indah ya Umar. Marfu apa mansub? Salasu au salasa? Marfu. Marfu. I'rabnya sebagai apa? Mubtada. Umar, Tufel, Antum. Siapa lagi dapat? Hasan. Mana Hasan? Anta. Ha. Salatu atau salata? Marfu atau mansub? Marfu, i'rabnya sebagai apa? Mubtadi' juga, masya Allah. Kelas 3 ya. Kelas 4. Dayat. Abdurrahman, mana Abdurrahman? Anta. Eropnya sebagai apa? Sebagai fa'il dari fa'il untuk la yajidu. Dayat. Coba kita coba yang lain dulu. Ibrahim. Anta. Ha. Marfu apa mansub? Lah itu kakak kelas mau tanya adik kelas. Apa dik? Ini lucu. Marfu apa mansub? Harus jawab kelas 4. Kok ngisini-sini lah. Harus jawab. Anda punya kitabnya tuh? Punya kitabnya enggak? Lah itu kitab apa? Masya Allah. Ini kayak hidayat. Marfu. Eropnya sebagai apa? Khobar untuk? Mubtada yang dibuang. Tadi diruhu? Hada. Masya Allah. Baru kalau PSPR aja ya. Belum ada yang punya kelas 3, belum ada. Kelas 4, belum ada. Nanti didiskusikan dengan kakak kelas. Siapa kakak kelasnya paling tinggi? Kelas? Kelas 5. Kelas 5 Raiso, siap-siap. Nah, perhatikan. La yajidu halawatal iman illa man kana fihi thalathu khisam. Tidak akan merasakan manisnya iman kecuali seseorang yang padanya terdapat tiga perangai, tiga sifat. Ya. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama sifatnya adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Itu satu. Pokoknya Allah Ta'ala dan Rasulnya paling dia cintai daripada selainnya. Tayyib. Ini dijadikan sebagai senjata oleh ya mubtadi'un ahlul bid'ah. Mereka mengatakan bahwa kita ini tidak cinta kepada Rasul. Kita tidak cinta kepada Rasul. Kenapa? Karena kita tidak ya melakukan perayaan hari lahirnya Rasul. Tidak mengadakan mauludan memperingati hari lahirnya Rasul. Nah, terkena hadis ini ayyakunallahu wa rasul ahabba ilaihi masuwahum, berarti kita cinta, kita tidak cinta kepada Rasul karena kita tidak memperingati hari lahirnya Rasul. Ya, jawabannya apa? Jawabannya bahwa kita cinta kepada Rasul. Namun kita cinta kepada Rasul sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasul. Ya. Kita tetap mengucapkan salawat kepada Rasul. Ya kan? Ketika nama beliau disebut, kita mengucapkan apa? Salawat. Sangat pelit, kikir, bakhil ketika nama beliau disebut kemudian kita tidak mengucapkan apa? Salawat. Berarti kita cinta Rasul kan gitu. Yang kedua, kita juga mengucapkan salawat kepada Rasul ketika kita salat. Ketika kita tahiyat, ya kan? Bacaan tahiyat di situ ada salawat kepada Rasul. Tayyib. Kemudian ketika membaca doa setelah azan, ya kan? Dan seterusnya. Itu semuanya sebagai bentuk cinta kita kepada Rasul. Dengan cara melaksanakan apa yang dibimbingkan, yang diajarkan oleh Rasul. Nah. Adapun kenapa kita tidak melaksanakan seperti yang mereka lakukan. Karena kita yakini yang mereka lakukan tidak diajarkan oleh Rasul. Iya kan? Barakallahu fikum. Sehingga ciri yang pertama, yang akan mendapatkan manisnya iman adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita tidak cinta kepada seseorang kecuali karena Allah Azza wa Jal. Saya ulangi, kita tidak cinta kepada seseorang kecuali karena Allah Azza wa Jal. Sehingga contohnya tadi, kita cinta kepada Rasul karena beliau utusan Allah. Kita cinta kepada para sahabat karena mereka yang hidup di masa Rasul. Bahkan banyak dijamin masuk jannah dan seterusnya. Jadi kita cinta kepada seseorang itu karena Allah Azza wa Jal. Karena mereka rajin beribadah, karena mereka punya ilmu agama, karena mereka mempraktekkan syariat agama Islam dan seterusnya. Karena Allah Azza wa Jal. Yang berikutnya, wa ayyakraha ayyarji'a fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu. Seseorang yang akan mendapatkan manisnya iman, sifat yang ketiga yang harus ada pada mereka adalah ya, dia benci untuk terjatuh dalam kekufuran setelah Allah Azza wa Jalla selamatkan dia dari kekafiran. Kama yakrahu ayyul kafinar, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Baik. Wa fil hadits alladhi fis sunan, kemudian dalam hadits lainnya yang diriwayatkan dalam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Jadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dan juga Sahih Abu Dawud. Kata Rasul, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa saja yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan tidak memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Paham ya? Telah sempurna imannya. Dalam hadis yang lain, mata habba rajulani fillah illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Tidaklah dua orang yang saling cinta di jalan Allah Azza wa Jalla, di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, dengan bahasa yang masyhur di tengah kita, tidaklah ada dua orang yang cinta karena Allah kecuali salah satunya lebih utama daripada yang lain, ya, lebih afdol daripada keduanya. Asyaddahu mahubban li sahibih. Tidaklah yang paling afdol daripada keduanya yang paling cinta kepada temannya. Jadi gambarnya gini, ada dua, si A dengan si B, mereka saling cinta karena Allah. Maka antara A dengan B ini tadi, yang paling afdol dari keduanya adalah yang paling cinta kepada temannya, yang paling cinta kepada sahabatnya, entah si A wa ima si B. Ya, pokoknya dari A dan B tadi, yang paling cinta kepada salah satunya, dialah yang paling afdol. Paham ya? Yang paling afdol. Kenapa paling afdol? Karena kecintaan mereka berdua karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena dia sering memberi uang, bukan karena dia dan yang lain-lainnya terkait dengan duniawi. Murni kecintaan karena Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Terakhir kata Syekh, fa inna hadhil mahabbata min lawazim mahabbatillahi wa mujibatiha. Sesungguhnya kecintaan yang seperti barusan yang telah kita dengar itu semua termasuk dari keharusan cinta kepada Allah Azza wa Jal dan hal-hal yang wajib, ya, kewajiban-kewajiban dari cinta kepada Allah Azza wa Jal. Wa kullama kanat aqwa kana asluha kadzalik. Setiap kali kelaziman dan keharusannya itu semakin kuat, maka dasarnya, yakni cinta kepada Allah Azza wa Jalla pun semakin kuat juga. Kesimpulannya bahwa syirik, asal dari kesyirikan adalah dalam hal cinta, sehingga orang yang beriman mereka betul-betul cinta kepada Allah Azza wa Jalla, betul-betul cinta ya kepada selainnya, itu karena Allah Azza wa Jalla. Fillah walillah. Wallahu alam bisawab. Bila yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.